Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah, kita lanjutkan sampai kurang lebih jam 11, kemudian nanti kemudian istirahat. Qala nadhim rahimallahu taala wa tidduhu tazahumul mafasidi yurtaqabul adna minal mafasidi. Dan sebaliknya adalah ketika terjadi desaan hal-hal yang negatif, yurtakabu, maka yang dilakukan adalah al-adna minal mafasidi, yang mafsadahnya lebih rendah. Keterangannya, yang namanya mafasid, yang namanya hal negatif, dalam hal ini maknanya adalah hal yang haram atau makruh. Sebagaimana yang disebut dengan maslahat adalah hal-hal yang wajib atau mustahab. Maka jika terjadi desaan hal-hal yang negatif, artinya seorang itu dalam kondisi dipaksa untuk melakukan salah satunya, maka yang wajib adalah tidak melakukan yang mafsadahnya besar, namun melakukan yang mafsadahnya kecil, dalam rangka irtikaban, mengambil yang lebih ringan dari dua kejelekan untuk mencegah kejelekan yang lebih tinggi. Maka jika salah satu dari dua mafsadah tersebut haram, yang lain makruh, maka didahulukanlah yang makruh daripada hal yang haram. Demikian juga didahulukanlah memakan al-minal mustabih, sesuatu makanan yang belum jelas keharamannya, itu lebih didahulukan daripada memakan makanan yang haramnya jelas-jelas haram. Demikian juga lebih didahulukan hal-hal yang makruh daripada hal-hal yang haram. Namun jika dua mafsadah tersebut sama-sama sama-sama haram, maka didahulukan yang lebih ringan keharamannya. Wa kadza idza kanata makruhatain, demikian juga jika dua hal tersebut sama-sama makruh, kudima ahwanuhuma, maka didahulukan mana yang makruhnya lebih ringan. Wa maratibul muharramat, maka tingkatan hal-hal yang haram dan makruh, fisirar wal kibar, kecil dan besarnya memerlukan penjelasan yang panjang lebar. Namun intinya hal-hal yang haram itu bertingkat-tingkat. Tentu keharaman kemusyrikan itu tidaklah sama dengan keharaman riba. Tentu keharaman riba tidaklah sama dengan keharaman misalnya isbal dan seterusnya. Demikian juga hal-hal yang makruh itu juga bertingkat-tingkat. Yang efek jeleknya itu besar, makruhnya tentu lebih jelek daripada makruh, namun efeknya tidak begitu besar. Kemudian selanjutnya, qaidatu syari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Kaidah syariat adalah memberikan kemudahan dalam setiap perkara yang terjadi padanya at-ta'siru, kesulitan. Keterangannya, hal ini karena syariat dibangun di atas ra'fah wa rahmah, kasih sayang dan memberikan kemudahan. Firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidaklah menimpakan pada kalian kesempitan dalam agama. Wadzalika, dan hal tersebut, anal umur nau'an, karena perkara itu ada dua macam. Macam yang pertama, la yutiquhul ibad, hamba itu tidak mampu untuk melakukannya. Maka hal-hal semacam ini tidak pernah Allah, tidak akan Allah bebankan kepada hamba sesuatu di luar kemampuan hamba. Dan di antara hal yang di luar kemampuan hamba adalah hamba tidak mampu manakala diwajibkan melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu apa yang diwajibkan. Maka itu sesuatu yang di luar kemampuan hamba. Diwajibkan untuk melakukan sesuatu, namun sesuatu itu apa juga, dia juga enggak tahu. Itu suatu hal yang di luar kemampuan hamba untuk melakukannya. Enggak bakalan ada orang yang bisa. Enggak bakalan ada orang yang bisa wajib melakukan A. Namun apakah itu A? Allah tidak kasih tahu. Pokoknya A. Enggak bakalan ada orang yang bisa mampu melakukannya dan mengerjakannya. Oleh karena bentuk taisir, bentuk kemudahan dari Allah, maka sesuatu yang Allah wajibkan, Allah jelaskan. Sesuatu yang Allah haruskan untuk dikerjakan, Allah jelaskan apa saja itu yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua, sesuatu yang mampu dilakukan oleh hamba dan hikmah mengharuskan, memerintahkan hamba untuk melakukannya, maka Allah perintahkan. Wa ma hadza, meskipun demikian, jika untuk poin yang kedua ini terjadi pada hamba ketika mengerjakan hal kedua tadi, masyaqqah, kesulitan dan kesulitan, falabuta ayaqo at-takhfifu, tidak boleh tidak pasti ada keringanan dalam melakukannya dan ada kemudahan. Dan keringanan yang Allah berikan boleh jadi isqat kullihi, menggugurkan kewajiban tersebut sama sekali, atau takhfif atau tashil. Atau Allah berikan keringanan dan Allah beri kemudahan. Maka bisa jadi Allah berikan apa, Allah gugurkan sama sekali. Ada seorang yang tua dan miskin, puasa tidak mampu, bayar fidyah juga tidak punya duit. Maka ada keringanan. Apa keringanannya? Al-isqat kulluhu, semuanya bebas. Puasa dibebaskan, bayar fidyah dibebaskan. Namun ada yang cuma dikurangi saja, diberi kemudahan. Maka musafir karena kerepotan safar, maka sholat yang 4 rakaat bisa dikosor. Dan termasuk dalam kaidah ini anwa'un mal fiqh, berbagai macam fikih. Di antaranya adalah di bab ibadat, bab ritual ibadah, syariat tayamum ketika kesulitan untuk menggunakan air, sesuai dengan rincian masalah tayamum di kitab-kitab fikih. Kemudian duduk ketika sholat, ketika kesulitan untuk berdiri ketika mengerjakan sholat fardu. Karena ingat, berdiri dalam sholat fardu hukumnya fardu, berdiri dalam sholat wajib hukumnya wajib, dan berdiri dalam sholat sunnah hukumnya sunnah dan tidak wajib. Makanya di sini dikatakan al-qiyam fil fardi, bukan al-qiyam fil sholah. Karena sholat sunnah hukum berdirinya itu tidak wajib namun sunnah. Oleh karena itu lanjutannya, wa fin nafi mutlaqan, disyariatkan dan dibolehkan duduk dalam sholat sunnah secara mutlak, baik mampu berdiri ataupun tidak mampu berdiri. Untuk sholat sunnah itu boleh sambil berdiri atau sambil duduk. Ba'diyah itu malas berdiri karena tadi posisinya masih duduk. Kemudian sholat sambil duduk tidak apa-apa. Karena sholat sunnah, berdiri dalam sholat sunnah hukumnya sunnah. Maka disampaikan wa fi nafli mutlaqan, dan duduk dalam sholat sunnah secara mutlak. Mutlaknya di sini baik mampu berdiri ataupun tidak. Demikian juga qasar, mengqasar sholat dalam safar, namun qasar itu hanya pada sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Selain itu tidak ada qasar. Kemudian menjamak di antara dua sholat dan semacamnya yang merupakan keringanan-keringanan safar dan sebagainya. Dan di antara bentuk keringanan adalah berbagai macam udzur yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Karena hujan deras, karena sakit, maka tidak wajib sholat jamaah, demikian juga tidak wajib sholat Jumat. Kemudian menyegerakan membayar zakat. Meskipun jatuh temponya belum tiba, kemudian disegerakan, hukumnya boleh menurut pendapat yang paling kuat. Demikian juga berbagai macam takhfifat, keringanan dalam ritual ibadah, muamalah, pernikahan, dan tindakan pidana, kejahatan. Dan di antara at-takhfifat, keringanan yang bersifat mutlak, furudul kifayat, adanya berbagai hal yang fardu kifayah, dia tidak dijadikan sebagai fardu ain, maka itu tentu satu keringanan bagi hamba. Demikian juga hal-hal yang hukumnya sunnah, tidak diwajibkan, maka itu keringanan. Demikian juga di antara keringanan adalah kaidah al-amal bil madnun, boleh beramal berdasarkan sangkaan kuat. Jika tidak memungkinkan yakin atau sulit untuk yakin, maka diperbolehkan beramal dengan prasangka kuat. Maka adzanul al-ghalib itu ma'mulun fi syariah, diamalkan dalam syariat. Di antaranya oleh karena itu ya, hadis ahad itu jadi hujjah, jadi dalil. Meskipun dia sebagaimana pendapat banyak ulama adalah menghasilkan sangkaan kuat Nabi mengatakannya, namun adzan al-ghalib itu ma'mul fi syariah, itu diamalkan dalam syariat. Nah, tidak harus yakin. Orang kemudian ragu-ragu, misalnya tawaf dia bimbang, ya, ini sudah 5 ataukah masih 4, ya, maka kaidah syariat mengatakan ya anggap saja 4. 4 itu yakin atau dzan kuat? Ya, dzan kuat saja, enggak yakin. Nih, kalau yakin harus pakai CCTV ya. Nah, tadi sudah berapa putaran? Nih, baru yakin. Non itu sudah cukup. Nih, sudah cukup. Ya, ketika seorang itu punya saudari persusuan, ya, namun tidak tahu di mana. Maka tidak tahu di mana. Maka para ulama fikih mengatakan dia tidak boleh menikah dengan perempuan yang di situ dia punya sangkaan kuat, dikhawatirkan di situ ada saudara persusuannya. Kemungkinan besar karena dia orang kampung, ya enggak merantau, ya paling-paling masih di Jogja. Ya sudah, asalkan bukan wanita Jogja. Enggak sampai kemudian harus bukan orang Indonesia, kan? Repot. Karena ya, itu dulu di kampung pelosok ya, bisa dipastikan gula batu don orang kampung nggak merantau kemana-mana, apalagi dia perempuan, paling-paling di ya, nikahi sama tetangganya, ya sudah. Kayak kira-kira kemudian di situ bukan bisa ada don kuat saja, nggak perlu harus yakin. Don kuat saja di situ tidak ada saudara perempuan sepersusuan dengan dirinya. Lima sakati itila alal yakin, karena satu hal yang sulit mengetahui yakin. Wallahu a'lam. Kemudian walaisa wajibun bila iqdari wala muharramun ma'al ittirari. Tidak ada hukum wajib kalau mampu, tidak ada hukum haram kalau terpaksa. Ini adalah dua kaidah yang agung disebutkan oleh Syaikhul Islam Taimiyah rahimallahu taala dan yang lainnya. Wattafaqal ulama'u 'alaiha, ini yang penting. Ya, kalau ini cuma disebutkan Syekhul Islam, nanti boleh jadi masih debatable di antara para ulama. Namun wattafaqal ulama'u 'alaiha, kaidah yang disepakati oleh seluruh para ulama. Maka Allah mewajibkan pada 'ala ibadihi, itu titiknya keliru. Allah wajibkan atas hamba-hambanya faraidah, sejumlah kewajiban. Allah haramkan atas mereka sejumlah hal yang haram. Maka namun jika mereka tidak mampu melakukan apa yang Allah perintahkan, lemahlah kemampuan mereka untuk melakukannya, tidaklah wajib atas mereka melakukan apa yang tidak mampu mereka lakukan. Maka lihat, tidak wajib atas mereka melakukan yang tidak mampu. Maka yang tidak wajib adalah melakukan yang tidak mampu. Jika ada hal-hal yang masih mampu, yang mampu tersebut wajib dilakukan. Bahkan asqatahu, Allah gugurkan yang tidak mampu dikerjakan. Wa ma hadza, meskipun demikian, idza kana lahum a'malun qabla wujudi hadzal mani, jika mereka sudah mengamalkan hal ini sebelum adanya faktor penghalang, maka tetap mengalir untuknya ganjarannya tafadulan minhu ta'ala, sebagai anugerah dari Allah ta'ala. Ini mengisyaratkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Al-Bukhari, ya idza maridul abdu aw safara kutiba lahu makana sahihan muqima. Jika seorang hamba itu sakit atau safar, maka tercatat untuknya semua pahala yang tidak bisa dia lakukan saat sakit dan saat safar, namun itu telah menjadi kebiasaannya, dia kerjakan saat sehat dan di rumah. Maka saat di rumah dia rutin hadir di satu majelis pengajian, rutin sepekan sekali dia hadir di situ. Kemudian karena safar dia tidak bisa hadir, maka dia tetap dapat pahala duduk di majelis ilmu sebagai tafadulan, dari sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi, jika seorang itu tidak mampu sama sekali atau da'ufa, da'ufa itu berarti masih mampu namun kerepotan. Misalnya di antara kewajiban itu adalah berdiri saat sholat fardu, ajis itu berarti sama sekali gak bisa berdiri. Da'ufa kudaruhum itu berarti bisa namun cenut-cenut semua. Da'ufa kudaruhum bisa namun cenut-cenut. Maka ini teranggap gak bisa. Tidak harus sampai ajiz. Tidak harus sampai ajiz. Ajiz itu sama sekali tidak mampu. Untuk kemudian digugurkan, untuk tidak wajib, tidak harus ajiz. Da'ufat itu sudah cukup. Kalau misalnya kewajiban puasa, ini kewajiban puasa, maka kalau puasa, ya, kalau dia nekat puasa mati, ya, ini tidak. Makin ini ajiz. Ya. Kalau kemudian da'ufat, ya kalau dia paksakan bisa. Non sakitnya tambah parah. Bisa dengan menahan rasa sakit, rasa nyeri. Ya, bisa berkuat sampai akhir. Namun nanti sakitnya tambah parah. Ini da'ufat. Maka siapa yang berkenaan dengan kewajiban dia ajiz atau da'ufat atau lemah, maka tidak wajib baginya mengerjakan apa yang tidak mampu dia kerjakan. Yang ini bahasa teks kaidahnya adalah al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Al-maisur, apa yang mudah untuk dilakukan, itu tidak gugur gara-gara adanya ma'sur, sesuatu yang sulit dikerjakan. Artinya yang gak bisa dikerjakan, itu saja yang gak bisa dikerjakan. Yang masih bisa-bisa harus tetap dikerjakan. Jangan kemudian langsung digebyah uyah, ini gak bisa ini, kemudian wadah semua gak bisa. Ya, namun harus dipilah-pilih. Contohnya, sholat sambil berdiri. Tentang misalnya sholat dengan normal sebagaimana mestinya, apa yang gak bisa? Dia gak bisa sujud. Maka orang yang problemnya gak bisa sujud normal, itu tidak boleh sholat sambil duduk. Karena yang tidak wajib bagi dia adalah sujud secara normal. Loh kok kemudian berdiri normal bisa? Gak bisa. Bisa apa tidak? Jawabannya bisa berdiri normal. Wong yang jadi problem tidak bisa sujud secara normal. Dan tiba-tiba kemudian sholatnya semuanya sambil duduk, itu sholat yang batal, tidak sah. Karena dia tidak memenuhi rukun sholat, berdiri ketika mampu, dan dia mampu berdiri. Ya, maka perhatikan, lam yajib alaihim fi'lu ma lam yaqdiru, tidak wajib atasnya melakukan yang tidak mampu. Yang tidak mampu, nah ini gugur. Yang mampu masih wajib tetap dikerjakan. Maka aneh jika orang datang ke masuk ke masjid, dia bisa jalan. Tiba-tiba kemudian sholatnya sambil duduk, itu aneh itu. Orang yang faham fikih bingung ini. Ini siapa yang menyesatkannya ini? Ini sesat ini amal ya. Dia datang sambil jalan, berarti kan bisa berdiri. Lah kok sholatnya sambil duduk? Maka dia wajib sholat sambil berdiri. Ruku bisa, wajib ruku normal dalam posisi berdiri. Itidal bisa, ya masih berdiri. Sujud bisa enggak normal? Enggak bisa. Nah, silakan ketika itu duduk, misalnya duduk di kursi, kemudian berikan isyarat sujud. Nanti duduknya ya duduk normal. Nah, nanti sujud isyarat dengan merundukkan badan. Rakaat yang kedua berdiri lagi. Itu namanya al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Yang apa yang bisa dilakukan itu tidak gugur gara-gara ada yang tidak bisa dilakukan. Apa yang bisa dilakukan? Berdiri normal, rukuk normal, itidal normal. Itu tidak gugur gara-gara ada yang tidak bisa dilakukan, yaitu sujud normal. Kalau bahasa di sini, yang tidak wajib itu yang tidak mampu. Ya, yang mana yang masuk checklist tidak mampu, nah itu tidak wajib. Yang mampu tetap wajib dikerjakan. Ya, kemudian wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahta belum tadi ya, ada yang kelewatan satu paragraf. Wa kadzalika harama 'alim asya'a, demikian juga Allah haramkan berbagai hal kepada para hamba untuk melindungi dan menjaga mereka. Dan Allah jadikan untuk mereka dalam hal yang mubah kelapangan dari dan menjauhi hal yang haram. Pemahat, meskipun demikian, jika seorang itu terpaksa melakukan hal yang haram, boleh baginya melakukan hal yang haram. Kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu memubahkan hal-hal yang haram. Contohnya kal aklil maitah, memakan bangkai ketika tidak ada pilihan yang lain. Jika tidak makan bangkai mati, maka boleh makan bangkai. Wasurbil ma'an najis ingda darurat, kemudian meminum air yang najis ketika kondisi darurat. Dan diperbolehkan untuk melanggar hal-hal yang terlarang dalam ibadah haji dan yang lain ketika darurat. Namun wajib tidaklah mengambil dari hal yang haram kecuali sesuai dengan kadar darurat. Oleh karena itu saya katakan wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahta juhud darurah. Dan semua hal yang terlarang saat darurat maka sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh darurat. Teks kaidahnya, ini bunyi kaidahnya adalah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ditimbang dengan timbangannya. Artinya fala yazidu ala ma tahtaju ilaihi ad-darurah, tidak lebih dari apa yang dibutuhkan oleh kondisi darurat. Bahkan jika hilang kondisi darurat, wajib menahan sisanya. Maka misalnya memakan bangkai dan semacam itu, maka cuma sesuai dengan kadar yang bisa menghilangkan kondisi darurat. Maka ini adalah kaidah untuk melengkapi kaidah sebelumnya. Kaidah sebelumnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat itu menyebabkan bolehnya hal-hal yang haram. Maka hal yang haram ketika darurat itu jadi mubah. Hal yang haram ketika darurat itu jadi mubah. Namun ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat itu secukupnya, tidak boleh berlebih. Maka hal yang haram jadi mubah ketika kondisi darurat. Dan pasangan hal ini adalah apa yang ada di halaman 83 di catatan kaki, ibahatul makruhi ingdal hajah. Makruh itu menjadi mubah manakala ada hajat. Haram itu jadi mubah kalau darurat. Makruh itu menjadi mubah manakala ada hajat. Dan darurat itu kondisi yang lebih gawat daripada al-hajah. Dan terdapat banyak definisi ulama tentang masalah darurat. Definisi yang paling bagus, darurat adalah satu hal yang dibutuhkan, diperlukan, namun tidak ada alternatif yang lain. Tanpa ada alternatif yang lain. Kalau tidak itu diambil, ya maka apa yang jadi keperluan itu tidak terwujud. Itu darurat. Itu definisi yang paling bagus dan paling lengkap untuk darurat. Maka darurat tidak harus hampir mati atau kemudian disfungsi organ tubuh. Namun ini dibutuhkan dan tidak ada pilihan yang lain. Itu sudah termasuk kondisi darurat. Memang ada sebagian ulama yang mendefinisikan darurat itu adalah mati, hampir mati, atau disfungsi organ. Tangan tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, mata nanti jadi buta, atau semacam itu. Namun nanti ulama yang menganut definisi darurat itu semacam ini, nanti mereka punya kaidah tambahan. Kaidah tambahannya, yang kaidah tambahan ini tidak kita perlukan kalau kita pakai definisi yang saya sebutkan. Kaidah tambahannya tidak diperlukan kalau kita menggunakan definisi darurat yang tadi saya sampaikan. Maka ulama yang punya definisi kaidah seperti itu, mereka kemudian punya kaidah qad tunazzalul hajatu manzilatad darurah. Terkadang ada hajat yang itu statusnya dianggap darurat. Terkadang ada hajat namun teranggap darurat. Namun kalau kita pakai kaidah yang tadi saya sebutkan, maka tidak perlu kaidah ini. Itu dibutuhkan, tidak ada pilihan yang lain, tidak ada alternatif yang lain, semuanya buntu, itu alternatif satu-satunya, itu darurat. Nah, lain halnya dengan hajat. Hajat itu satu hal yang dibutuhkan, satu hal yang diperlukan. Dan seandainya tidak diambil, tidak dipenuhi, sebenarnya tidak apa-apa. Namun dia mengalami masyakkah, kesulitan kalau itu tidak dipenuhi. Sedikit kita baca di ibahatul makruh indal hajah. Makruh itu menjadi mubah ketika hajat, karena derajat makruh kurang dari derajat haram. Karena haram itu dilarang dalam bentuk ilzam harus ditinggalkan, dan pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Sedangkan makruh itu dilarang dalam bentuk aulawiyah, sebaiknya, yang lebih baik. Pelakunya tidak berhak mendapatkan hukuman. Oleh karena itu makruh itu menjadi mubah ketika ada hajat. Kemudian beda antara hajat dan durat adalah sebagaimana perbedaan antara yang disebut dengan daruriyat dan kamaliyat. Artinya al-hajat itu lebih rendah daripada darurat. Bimakna dalam pengertian seorang itu membutuhkan sesuatu, akan tapi seandainya dia kehilangan, kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, dia tidak mendapatkan madarat. Ya, cuma mendapatkan kerepotan. Contohnya, ada seorang yang memerlukan dua kain untuk mengusir dingin. Ya, lakinya akan tapi seandainya dia mencukupkan diri dengan satu kain saja, dia tidak sampai mendapatkan madarat. Maka kain yang kedua ketika kondisinya dingin, statusnya adalah hajat. Akan tapi seandainya kita andaikan, seandainya tanpa kain yang kedua dia mati, nah ini darurat. Ya, di kemudian baris, dua baris sebelum terakhir, idzan jika demikian, makruh itu menjadi mubah ketika ada hajat. Contohnya, menoleh saat sholat hukumnya makruh. Akan tapi jika dibutuhkan, maka menjadi mubah. Semacam contohnya, di sekitarnya ada anak kecil, maka dia menoleh karena khawatir ada sesuatu terhadap anak kecil tersebut, terjatuh dalam galian, atau kemudian ayatana wala haron, dia mengambil sesuatu yang panas atau semacam itu, maka menoleh dalam kondisi ini hukumnya jais, boleh. Padahal hukum asalnya menoleh makruh, menoleh ketika sholat, akan tapi ketika ada hajat hukumnya tidak mengapa. Demikian juga diantara hajat adalah keringanan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang sholat ketika dia ingin busok, ingin meludah. Nabi bolehkan untuk meludah ke arah kiri. Tentu ketika di kiri itu tidak ada siapa-siapa. Fa fi hadzal hal yaltafitu, dan kondisi ini dia menoleh. Ya, maka cuma sekedar kebutuhan meludah itu sudah memubahkan menoleh yang hukumnya makruh. Demikian juga gerak yang sedikit saat sholat bukan untuk kepentingan sholat, hukumnya mubah jika dibutuhkan. Contohnya Nabi menggendong Umamah binti Zainab radhiallahu anhuma dalam sholat dan meletakkannya ketika sujud. Contoh yang lain, seandainya orang itu dalam sholat sunnah kemudian dipanggil dan dia ragu-ragu siapa yang memanggil, bapaknya, ibunya, atau sekedar orang lain, temannya, maka dia menoleh. Namun menoleh yang dibolehkan, menoleh hanya menoleh kepala tanpa dada. Cuma tanpa kemudian dada bergerak. Cuma maksimal tolehan kepala. Kalau dada maka ini berarti telah mengubah arah kiblat. Maka dia menoleh untuk meyakinkan. Karena jika yang memanggil adalah bapak atau ibunya dan dia dalam sholat sunnah, wajib baginya menjawab panggilan. Malam ya'lam, selama dia tidak yakin ridho bapak dan ibunya ketika dia tidak memenuhi panggilan, maka boleh baginya menoleh untuk melihat siapa yang memanggilnya. Jika itu bapak atau ibunya, dia akan penuhi panggilannya. Jika orang lain, dia tidak akan penuhi panggilannya. Contohnya ketika dia mendengar teriakan, ada orang yang teriak, yang muz'id, yang mengganggu, maka dia menoleh untuk memastikan berita. Maka apakah ini tergolong darurat ataukah hajat? Maka jawabannya, realitanya ayungdor filhal, perlu kita lihat kondisi lebih detailnya. Jika teriakan tersebut sangat keras, maka zahir keadaan ini darurat. Jika kurang dari itu, maka ini adalah sekedar hajat. Kemudian makan bawang untuk orang yang mau hadir ke masjid, para ulama sebutkan kalau itu makruh. Akan tapi seandainya diperlukan dan dia makan, maka boleh baginya memakannya, dan makruh ketika itu menjadi mubah. Akan tapi memang sebagian ulama mengatakan tidak ada kemakruhan dalam makan bawang mentah, karena para sahabat ketika mereka menaklukkan Khaybar, mereka memakannya. Kemudian mereka memakannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk memakannya ma'huduril jamaah. Ma'huduril jamaah, dengan mereka tetap hadir salat berjamaah. Lalu sahabat mengatakan ini diharamkan, dan Nabi mengatakan tidak, innahu laisali tahrimu ma ahalallah, aku tidaklah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, maka ada ulama yang mengatakan tidak, itu tidak makruh, itu hukumnya mubah saja, namun tidak baik, atau namun tidak sampai derajat makruh. Lakin akan tapi jika kita mengambil pendapat mengatakan makruh, maka ketika ada hajat, maka hilanglah hukum makruh. Kemudian di bab air, mereka menyebutkan ya, jika air itu digunakan untuk toharah yang mustahab, maka makruh hukumnya digunakan untuk toharah. Akan tapi jika ada kebutuhan, semisal air itu untuk mendapatkannya jauh, kemudian tidak ada kecuali air mustakmal yang digunakan yang telah digunakan dalam toharah yang mustahab, maka yang makruh ini menjadi mubah karena hajat. Kemudian demikian juga menambal dobbah fil fiddah, tambalan berupa perak. Maka jika ada perak yang ditambal, ada wadah yang ditambal dengan perak lingkisari karena pecah, maka makruh hukumnya bagi orang yang meminum untuk menyentuh tambalan perak tersebut. Namun jika dia membutuhkannya, maka hukumnya tidak makruh. Semacam wadah tersebut multasiman, retak di semua sisinya kecuali yang ada tambalan peraknya, maka ini hajat. Anda boleh minum dengan memegang tambalan perak dan Anda tidak dinilai melakukan hal yang makruh. Ini menurut pendapat yang mengatakan makruh bersentuhan langsung dengan tambalan tambalan perak. Meskipun ini alat, namun perlu diketahui bahasanya pendapat yang mengatakan makruh bersentuhan langsung dengan tambalan perak fihi nadharun, itu adalah pendapat yang kurang tepat. Ya, itu tambahan berkenaan dengan kaidah bahasanya pasangan dari haram itu menjadi mubah karena darurat, maka makruh itu menjadi mubah ketika ada hajat. Dan demikian yang kita bahas kesempatan kali ini, kita lanjutkan ba'da dzuhur. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.